masih termenung mengisahkan dirinya. Kau yang memberi diriku pikir hati yang gundah. Aku berharap kau mendengarkan hatiku. Waktu terasa lama saat kau ku gelisah.